sedelik mentari di sana ku terpikat dirimu di tepi pagi dan petang di sana pula kau hampiri aku dan mimpi jejak kenangan.